seratin mani. Bekus angku tengka kulina, buat aku jatuh cinta. Merah tanda mata deritika sebagai penawar rindu pada diri. Walau engkau jauh ada di kota Jakarta, namun terasa dekat dari Madura. Perkenalkan bahasa, kau bilang banyak kesenian di Pulau Madura, dan pantai lombengnya berpagar pohon cemara. Satu tangan merah tanda mata deritika sebagai penawar rindu pada diri. cinta lagi sambil nonton gerakan sapi. Sapu tangan merah tanda mata dari tiga sebagai penawar rindu pada dirinya.